Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, at-tarsul hadiya asyara. Berkata al-Syaikh Abdullah al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabit Tarisi wal Mutarrisi, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab seorang pelajar. Kemudian beliau masuk ke dalam bab atau pembahasan yang ke-11 Min Adabit Tarisi, yaitu dari adab-adab seorang pelajar atau adab seorang penuntut ilmu. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Adabut Tarisi wal Mudarrisi. Beliau mengatakan, wa an yatawadda'a lil mu'allimi, dan hendaknya seorang pelajar itu bersikap tawadhu di hadapan gurunya. Ya, bersikap merendah di hadapan gurunya. Wa yanqada lahu, dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu patuh ya, kepada gurunya. Wa ya'tamira bi amrihi, dan juga hendaknya seorang penuntut ilmu itu menjunjung atau melaksanakan perintahnya. Kama yanqadul maridu litabibin hadhiqin nasihin. Sebagaimana seorang yang sakit, ya seorang pasien, itu pasti akan patuh kepada seorang dokter yang ahli, cerdas, dan juga memberikan nasihat. Jadi sikap seorang penuntut ilmu terhadap gurunya itu sebaiknya seperti sikap seorang pasien terhadap dokternya. Ya, karena dokter yang lebih berilmu, yang mengetahui penyakit pasien. Ketika dokter mengatakan, engkau harus minum obat ini, engkau harus melakukan ini, maka biasanya pasien akan patuh. Karena tahu itu adalah demi kesehatannya. Maka hendaknya penuntut ilmu juga demikian, patuh. Karena mengetahui ya, bahwa perintah gurunya itu demi kebaikan dirinya. Kemudian beliau melanjutkan, وَلَا يَأْخُذُ الْعِلْمَ إِلَّا مِمَّنْ كَمُلَتْ أَهْلِيَّتُهُ, dan janganlah seorang penuntut ilmu itu mengambil ilmu, melainkan dari seseorang yang sempurna keahliannya, ya, sempurna keilmuannya. Wadhaharat diyanatuhu, dan janganlah seorang penuntut ilmu itu mengambil ilmu, melainkan dari seseorang yang memang tampak jelas agamanya, ya kebaikan agamanya. Watahaqqaqat ma'rifatuhu, dan janganlah seorang penuntut ilmu mengambil ilmu, melainkan dari seseorang yang memang ya kuat keyakinannya, ya kokoh pengetahuannya. Wa kana lahu turbatun, ya, dan hendaknya hanya mengambil ilmu, ya seorang penuntut ilmu hanya mengambil ilmu dari seseorang yang memiliki pengalaman. Wa khuluqun jamilun, dan mengambil ilmu itu hendaknya dari seseorang yang akhlaknya baik, akhlaknya indah. Wa dhihnun sahihun, dan hendaknya seorang penuntut ilmu hanya mengambil ilmu dari seseorang yang pemahamannya, pikirannya itu benar, lurus. Wattila'un tamun. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu mengambil ilmu dari seorang guru yang penelaahannya itu sempurna. Ya, kemudian beliau melanjutkan, wa yanbaghi an yanzura muallimahu bi aini lihtirami. Wa yanbaghi an yanzura muallimahu bi aini lihtirami. Dan hendaknya Seorang penuntut ilmu itu memandang gurunya dengan pandangan penghormatan. Ya, menatap atau memandangnya dengan pandangan penghormatan. Kemudian warujahani ala aksari tobakotihi. Ya, dan juga hendaknya mendahulukan gurunya tersebut yang memberikan penghargaan yang melebihi orang-orang yang ya setingkat atau semasa dengan beliau. Kemudian beliau melanjutkan, fahuwa aqrabu ilantifa'ihi bihi. Maka yang demikian itu akan lebih ya, mendekatkan kepada manfaat yang didapat dari gurunya tersebut. Warusu khima sami'ahu minhu fi dhihnihi. Dan itu juga akan membuat ya, apa yang didapatkan dari, apa yang didengarkan dari gurunya, itu lebih melekat pada benaknya, pada pikirannya. Ya, dengan penghormatan tersebut. Wa qad qala Asy-Syafi'iyyu rahimahullahu. Dan sungguh dahulu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, kuntu as-saffahu al-waraqa baina yaday malikin. Ya, kuntu as-saffahu al-waraqa baina yaday malikin. Nah, ini kita lihat ada fi'il as-saffahu di sini. Ya, tetapi di sini kalau dari konteksnya itu yang tepat itu kan mengikuti wazan tafa'ala. Ya, tafa'ala, karena membolak-balikkan kertas. Jadi, tasaffaha yatasaffahu, kemudian atasaffahu. Nah, kemudian, wallahu a'lam, tak yang ada pada atasaffahu, itu idgham. Ya, lebur kepada sod. Karena memang tak itu termasuk huruf yang bisa melebur kepada sod. Ya, jadi atasaffahu menjadi asaffahu. Ya wallahu a'lam. Jadi dahulu saya yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala itu membolak-balikkan kertas di hadapan guru beliau yaitu Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Safhan rafiqan. Ya. Jadi ketika beliau membolak-balikkan kertas, ya buku mungkin atau catatan itu dengan membolak-balikkannya dengan perlahan, ya dengan lembut. Jadi tidak terdengar suara srek. Kalau mungkin kan kita membuka buku ada suara srek-srek seperti itu mungkin. Seperti. Ya mungkin seperti itu. Ya membalik-balikkan buku. Akan tetapi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala itu tidak berani membalikkan dengan keras. Artinya apa? Berusaha untuk membalikkannya dengan perlahan. Kenapa? Haibatan lahu. Karena hormat kepada guru beliau yaitu Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Li'alla yasma'a waqa'ahu. Li'alla yasma'a waqa'aha. Ya, supaya Al-Imam Malik itu tidak mendengarkan ya suara kertas yang saya bolak-balikkan tersebut. Ya kan, kalau bolak-balikkan ada suara dan mungkin itu dapat mengganggu. Nah, kemudian waqala Rabi'u, ya Ar-Rabi'u rahimahullahu taala beliau mengatakan, wallahi majtara'tu an ashrabal ma'a wa Syafi'iyyu yanzuru ilayya. Ya Ar-Rabi atau kenapa dimaksud Ar-Rabi bin Sulaiman ya rahimahullahu ta'ala, beliau murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya wallahi majtara'tu an ashrabal ma'a wa Syafi'iyyu yanzuru ilayya. Ya demi Allah, saya tidak berani untuk minum air dalam keadaan Asy-Syafi'i itu sedang melihatku. Ya haibatan lahu, karena rasa hormatku kepadanya. Ya, artinya ketika mau minum, kemudian ternyata guru beliau, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu, melihat beliau. Ya, maka beliau tidak berani untuk minum saking hormatnya. Kemudian wa yurwa an Aliin radhiyallahu anhu qala, dan telah diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan min haqqil alimi alaika an tusallima 'alal qaumi 'ammatan. Di antara hak seorang alim ya darimu adalah engkau memberikan salam ya, kepada suatu kaum semua yang hadir ya, watakhassahu bittahiyyati ya, kemudian engkau ya mengkhususkan penghormatanmu kepada si alim tersebut. Ya, jadi setelah engkau memberikan salam kepada seluruh orang yang hadir di majelis tersebut, kemudian engkau mengkhususkan ya penghormatan kepada alim tersebut. Wa anta jalisa amamahu, dan hendaknya duduk di hadapan beliau. Wa la tusyiru indahu biyadika, dan janganlah engkau itu memberikan isyarat atau menunjuk-nunjuk di sisinya dengan tanganmu. Ya. Kemudian wala taghmizanna bi'ainika ghairahu. Ya, wala taghmizanna bi'ainika ghairahu, dan jangan pula ya engkau memberikan isyarat mata. Ya, untuk memerintah, ya untuk menyuruh orang lain. Ya, di hadapan gurumu. Wala taqulu, dan janganlah engkau mengatakan qala fulanun khilafa qawlihi. Ya, janganlah engkau mengatakan bahwa si fulan itu telah menyelisihi perkataan gurunya tersebut. Ya, seperti mengadu domba. Tidak perlu seperti itu. Bahwa ada orang lain yang menyelisihi pendapatmu, wahai syaikh. Tidak perlu. Kemudian wala taghtabanna indahu ahadan. Dan janganlah engkau ya menggibah ya seseorang pun di hadapan beliau. Ya, jangan mengadu domba, jangan juga menggibah di hadapan gurumu. Kemudian wala tusarra fi majlisihi. Dan janganlah engkau ya berjalan-jalan dan berbolak-balik di majelis gurumu. Kemudian wala ta'khudh bithaubihi, janganlah engkau menarik-narik baju beliau. Wala tulihha 'alaihi idza kasila, dan jangan engkau memaksa ya memaksa untuk meminta sesuatu kepada beliau jika beliau sedang enggan. Ya, jangan memaksa untuk misalnya menjawab pertanyaan harus ya, jangan, kalau beliau sedang enggan mungkin memang sedang ada tidak pada ada pada beliau jawabannya. Kemudian wala tashba' min tuli suhbatihi, dan janganlah engkau merasa puas untuk terus menerus menyertainya. Fa innama huwa 'alaika kan nakhlati, maaf, fa innama huwa 'alaika kan nakhlati tantadhiru mata yasqutu 'alaika minha syai'un. Ya, karena sesungguhnya dia itu bagimu bagaikan ya pohon-pohon yang berbuah, yang engkau menunggu apa sesuatu yang jatuh dari pohon tersebut bagimu. Ya, karena ya pohon yang berbuah kita tidak tahu kapan buah itu akan jatuh, kan? Tidak akan tahu. Maka kita harus sabar menunggu. Kalau kita ingin buah dari pohon tersebut jatuh, maka janganlah engkau ya bosan atau jangan merasa puas untuk menemani gurumu. Wa min adabil muta'allimi, ya, dan di antara adab seorang yang menuntut ilmu adalah an yataharra ridol mu'allimi, yaitu hendaknya menjaga keridhaan gurunya. Wa in khalafa ra'ya nafsihi, walaupun mungkin pendapat beliau itu berbeda dengan pendapat dirinya. Kemudian wala yufshi lahu sirron. Dan janganlah engkau itu menyingkap rahasia gurumu. Terkadang ketika kita dekat dengan seseorang, termasuk dekat dengan guru kita, kita mengetahui rahasia yang mungkin seharusnya tidak kita ketahui, artinya mungkin aib. Ya. Maka jangan kemudian membuka aibnya. Ya, karena kita mungkin tahu kehidupan guru tersebut. Kemudian wa an yarida ghibatahu idza sami'aha. Dan hendaknya ya kita menolak jika ada orang lain yang menggibahi guru kita tersebut. Jika murid tersebut mendengar ghibah tersebut. Ya. Mungkin ada suatu majelis yang ternyata sedang menggibah guru kita. Ya, hendaknya kita menolaknya. Fa'in ajaza. Namun jika dia lemah ya, untuk menolak atau menegur ghibah tersebut, farokol majelisa. Maka hendaknya dia meninggalkan majelis yang sedang menggibah gurunya tersebut. Ya. Syarfu, kemudian penjelasan dari penggalan tadi. Al-qismu tsani adabut tarisi ma'a mu'allimihi. Ya, adab yang kedua dari seorang penuntut ilmu adalah adab seorang penuntut ilmu terhadap gurunya. Hadza syuru'un minal musannifi rahimahullahu ta'ala. Ini adalah permulaan dari penulis, yaitu Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala. Fi bayani adabil muta'allimi ma'a mu'allimihi. Dalam menjelaskan adab seorang penuntut ilmu terhadap gurunya. Wa adabihi fi darsihi wa hudurihi majlisal ilmi. Dan juga adab seorang penuntut ilmu dalam dars pelajaran gurunya dan kehadirannya dalam majelis ilmu. وَمَا يُعْتَمَدُ فِي ذَلِكَ مَعَ الشَّيْخِ وَالرِّفْقَةِ. Dan juga apa-apa yang adab-adab yang diikutkan kepada penuntut ilmu terhadap gurunya dan juga rekan-rekan majelisnya. Al-awwalu, adab yang pertama, التَّوَاضُعُ لِلْمُعَلِّمِ وَالْإِنْقِيَادُ لَهُ. Yaitu bersikap rendah hati di hadapan gurunya dan juga patuh kepadanya. Qauluhu, kemudian Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa an yatawadu'a lil mu'allimi wa yanqada lahu. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu bersikap rendah hati di hadapan seorang guru dan patuh kepadanya. Hadza fi bayani khuluqit talibi ma'a mu'allimihi. Ini merupakan penjelasan dari akhlak seorang penuntut ilmu di hadapan gurunya. Apa itu? Wa huwa tawadu'u lil mu'allimi wal inqiyadu lahu. Yaitu hendaknya seorang penuntut ilmu itu tawadu', rendah hati di hadapan gurunya dan juga patuh kepadanya. Wal i'timaru bi amrihi dan juga ya menganggap tinggi atau mematuhi perintahnya. Kemudian wa qabulu qawlihi fi hududil muru'ati wal adabi dan hendaknya ya, menerima apapun yang diucapkan oleh gurunya tersebut ya dalam batasan hormat dan juga adab. Fa huwa kal maridil aqili yaqbalu qawla at-tabibin nasihil hadhiqi. Maka itu sebagaimana seorang pasien yang cerdas yang menerima semua perkataan dokter yang memang memberikan nasihat dan juga cerdas. Bal huwa aula, bahkan patuh kepada guru itu lebih utama daripada patuh kepada dokter. Karena patuh kepada dokter itu keselamatan kita adalah keselamatan dunia, ya kesehatan, keselamatan dunia. Sedangkan patuh kepada guru, ya guru agama kita, itu adalah menyangkut keselamatan kita di dunia dan akhirat. Wa yanbaghi taqyidu hadha bikamalil muallimi fi ilmihi. Dan hendaknya ya mengikat ya, atau mengendalikan hal tersebut ya, dengan mengingat ya, kesempurnaan ilmu yang dimiliki oleh gurunya tersebut. Wa akhlaqihi wa taqwahu, dan juga menimbangkan akhlak-akhlak gurunya dan juga ketakwaan yang dimiliki oleh gurunya. Fa idza kana kadzalika, ya maka jika kondisinya demikian, ya gurunya adalah guru yang sempurna keilmuannya, akhlaknya dan juga takwanya, fa inna dzullahu li muallimihi izzun. Maka ya ketundukan kepada gurunya, ya walaupun seolah seperti tunduk, tapi itu sesungguhnya adalah kemuliaan. Wa khudu'ahu lahu fakhrun. Ya, dan ya kerendahan hati atau merendah di hadapan gurunya itu juga sesungguhnya adalah kebanggaan. Wa tawadhu'ahu lahu rif'atun. Ya, dan merendah hati di hadapan gurunya sesungguhnya itu malah justru bentuk suatu ketinggian. Ya, kita lihat catatan kaki. Ini dapat dilihat di Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallimi wa karya Ibnu Jama'ah Shafhata Sab'in wa Tis'ina, halaman 97. Kita kembali ke atas. Kemudian beliau melanjutkan, wa ri'ayatu hurmatil mu'allimi unwanun najahi wal falahi wa tahsili wa taufiqi. Ya, menjaga kehormatan guru itu merupakan tanda kesuksesan dan juga kemenangan dan juga tanda pencapaian dan juga tanda mendapatkan taufik. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Khilyatu Talibil Ilmi wa karya Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala Shafhata Khamsin wa Ishrina, halaman 25. Kita kembali ke atas. Kemudian, walaisa min ihtirami syaikhi wa ri'ayati haqqihi ma yasduru min ba'di talabati. Ya. Dan bukanlah cara untuk menghormati syaikh atau guru dan juga menjaga hak-hak guru itu bukan dengan cara yang tampak atau tersebar di sebagian kalangan penuntut ilmu. Nah, apa sebagian hal yang tampak di penuntut ilmu yang bukan cara untuk memuliakan guru, itu adalah minal adabil kharijati an hududis syar'i, ya, yaitu berupa adab-adab yang keluar dari batasan syariat. Ya, kita perlu memuliakan guru, tapi jangan sampai pemuliaannya itu sampai sesuatu yang melampaui batas syariat. Min laksil aidi, ya seperti ya menjilat tangan guru. Wa taqabilil aktafi, ya misalnya mencium-cium bahu. Ya. Wal qabdi 'alal yamini bil yamini wa syimali 'inda salami. Misalnya ketika berjabat tangan, ya kemudian memberikan salam itu menggenggam tangan kanan gurunya dengan kedua tangan, ya, dengan tangan kanan dan kiri. Ya, jadi menggenggam tangan kanan gurunya dengan tangan kanan dan kiri kita ketika salam. Walin hina ya'inda salami, ya dan juga membungkuk-bungkuk ketika memberikan salam. Wasti'malil alfadir, wasti'malil alfadir rikhwatil mutakhadhalati, ya atau mutakhadhilati, wasti'malil alfadir rikhwati al mutakhadhilati. Dan juga tidak perlu ya di hadapan guru itu menggunakan lafaz-lafaz yang lemah, yang seperti menjilat, dan juga al-mutakhadhilah yang merendahkan dirinya sendiri. Contohnya apa? Sayyidi, ya, tuanku, maulaya, majikanku, wa nahwiha min alfadil khodami wal abidi. Dan sejenisnya yang merupakan lafat-lafat yang biasa digunakan oleh pelayan atau budaknya kepada para majikan. Ya, pelayan atau budak terhadap majikannya. Tidak perlu sampai menggunakan lafat-lafat yang seperti itu. Kita lihat catatan kaki, undur al-masdaru sabiqa, ya silakan dilihat di referensi sebelumnya, yaitu Khilyatu Thalibil Ilmi, buah karya Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, safhata sittin wa aishrina halaman 26. Kita lihat kembali, bal yan baghi li talibi an yataraffa'a an mithli dhalika. Ya, dan hendaknya seorang penuntut ilmu untuk menjauhkan diri dari hal-hal tersebut, yaitu menghormati guru, ya, namun justru ya, melampaui batas-batas syariat. Wa an yakuna ihtiramuhu li muallimihi muqayyadan. Jadi hendaknya penghormatan terhadap gurunya itu masih terbatas. Ya, dibatasi oleh apa? Dibatasi oleh batas-batas syariat. Selama tidak melanggar batas syariat, maka silakan. Namun jika sampai melanggar, jangan sampai dilakukan. Kama taqaddama, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Kemudian, wa alaihi, dan hendaknya seorang penuntut ilmu, an yahdharat takabbura. Hendaknya waspada, ya berhati-hati dari sikap takabur, sombong. Fa ma'at takabburi la yahsulul ilma. Karena bersamaan dengan perasaan takabur sombong, itu tidak akan diperoleh ilmu. Ya, penuntut ilmu tidak akan mendapatkan ilmu. Wa innama yahsulul ilma bitawadu'i. Ya, dan ilmu itu hanya bisa didapatkan dengan sikap tawadu'. Ya, ilmu hanya bisa didapatkan dengan sikap tawadu', rendah hati. Qala Abdullah ibn al-Mu'taz, ya berkata Abdullah bin al-Mu'taz rahimahullahu ta'ala, al-mutawadhi'u fi tullabil ilmi aktsaruhum ilman. Penuntut ilmu yang rendah hati, yang tawadhu', itu yang paling banyak ilmunya di antara para penuntut ilmu. Kama annal makanal munkhafidha aktsarul biqa'i ma'an. Sebagaimana ya tempat yang rendah dari suatu rawa itu adalah tempat yang paling banyak airnya. Ya, rawa itu kalau tempatnya semakin rendah, itu airnya semakin banyak. Ya, kita dapat dilihat di Al-Jami'u, buah karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad Al-Awwala, jilid pertama, Safhata thamanin wa tis'aina wa mi'atin, halaman 198. Qala syairu, seorang penyair dahulu mengatakan, al-ilmu harbun lil fatal muta'ali, kasayli harbun lil makanil ali. Ya, ilmu itu adalah musuh bagi seorang pemuda yang sombong. Ya, ilmu itu perang atau musuh bagi pemuda yang sombong, sebagaimana arus itu musuh atau perang bagi tempat yang tinggi. Yang namanya aliran air itu pasti mengalirnya ke tempat yang rendah, tidak mungkin ke tempat yang tinggi. Kita lihat catatan kaki yang dapat dilihat di Ta'limul Muta'allimi Thariqut Ta'allumi wa karya Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala. Ya, safhatas natai wa ishrina, halaman 22. Kita kembali ke atas. Wal makna, dan makna dari syair ini, annal ilma aduwun lil mutakabbiril mukhtali. Bahwa ilmu itu merupakan musuh bagi seseorang yang sombong dan congkak. Ya, lagi congkak. La yajtami'u ma'ahu, dan yang namanya ilmu tidak akan ya, bergabung bersama dengan orang yang sombong dan congkak. Kasaili harbun lil makanil ali, Ya, sebagaimana aliran air itu merupakan musuh bagi tempat yang tinggi. Li'annal makanal 'aliya la yabqa fihi sailu. Karena tempat yang tinggi itu tidak tersisa aliran air di tempat yang tinggi tersebut. Wa la yastaqiru 'alaihi, dan air dan aliran tidak menetap di tempat yang tinggi. Bal yanhadiru ilal makanil munkhafidhi. Ya, bahkan yang namanya air atau aliran itu akan mengalir ke tempat yang rendah. Wa qad madal kalamu fit tawadu'i, dan telah berlalu penjelasan mengenai tawadu'. Alladhi huwa diddut takabburi bima fihi kifayatun. Di mana tawadu' adalah lawan dari takabur. Dan penjelasan di sebelumnya, yaitu di bagian adab seorang pengajar, itu sudah mencukupi. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.